إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد جماعة جمعة أعزني الله وإياكم Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita semua untuk sesuatu yang sia-sia tanpa tujuan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita untuk mengerti dan mengetahui serta menunaikan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Di beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskannya kepada kita. Allah menyatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku saja. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalnya. Ayat-ayat ini sangat jelas bagi kita untuk kita mengetahui hakikat tujuan dari kehidupan kita di dunia ini, yakni untuk beramal dan mengikhlaskan amalan yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semata-mata ditujukan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap balasan semata darinya. Al-Imam Syamsuddin Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Tariqul Hijrataini Beliau telah berkata, "Inna Allah idza arada bi 'abdin khaira salaba ru'yata a'malihi al-hasanati min qalbihi wal ikhbara biha min lisanihi wa shaghalahu bi ru'yati dhanbihi fala yazalu dhalika nusba 'ainaihi hatta yadkhul al-jannata." Kemudian beliau menyatakan, "Fa inna ma tuqbalu minal a'mali ma rufi'a ru'yatuhu min qalbihi wa dhikruhu min lisanihi aw kama qala." Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ru'yatu a'malihi al-hasanah, yakni upaya untuk melihat, memperhatikan dari amal-amal kebaikannya, min qalbihi, dari hatinya. Dia bukan seorang yang berusaha untuk melihat-lihat dari amalan kebaikannya, kemudian menganggap bahwa dia telah mengumpulkan amalan-amalan kebaikan yang demikian banyak. Bahkan sifat dari sifat orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam kitabnya, dalam surat Al-Mu'minun, Allah menyatakan tentang mereka, "Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang telah memberikan dari apa yang telah mereka berikan, dan sebagian ulama menafsirkan orang-orang yang telah beramal dengan apa yang telah mereka amalkan, "wa qulubuhum wajila", dalam keadaan kalbu-kalbu mereka merasa takut. Takut jangan sampai ada perkara yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalannya. Bukan orang-orang yang menganggap bahwa dirinya telah mengumpulkan amalan yang banyak, tetapi justru mereka takut adanya perkara-perkara yang menyebabkan tidak diterimanya amalan mereka. "Wa qulubuhum wajila", hati-hati mereka dalam keadaan takut, dalam keadaan mereka telah berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menyatakan, "annahum ila rabbihim raji'un", dikarenakan mereka benar-benar yakin bahwa mereka benar-benar akan kembali kepada Rabb mereka. Maka dengan ayat ini menunjukkan kepada kita sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut dari hati hamba tersebut keinginan untuk melihat-lihat amalan yang telah diperbuatnya dari amalan kebaikan, untuk kemudian dia menganggap bahwa dirinya telah mengumpulkan amalan yang banyak. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa bagian dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala atau makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah wahai orang-orang yang beriman kalian membatalkan dari sedekah-sedekah kalian dengan sebab kalian menyebut-nyebutnya dan kalian mengeluarkan ucapan yang menyakitkan. Beliau rahimahullah menyebutkan di antara bentuk al-man, yakni menyebut-nyebut, bukan sebatas dia menyebut-nyebut kebaikan kepada orang yang telah dia berbuat baik kepadanya, tetapi lebih daripada itu, dia menganggap bahwa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan amalan saleh, telah mengumpulkan amalan yang banyak, yang dengan itu dia menuntut untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya balasan terhadap amalannya. Ini yang pertama dari ciri yang disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang seorang yang Allah Subhanahu wa taala hendaki kebaikan padanya. Dia mengumpulkan amalan tetapi dalam keadaan dia takut, cemas jangan sampai di antara amalannya ada yang tertolak dikarenakan penyebab-penyebab ditolaknya amalan. Kemudian beliau rahimahullah menyatakan wal ikhbar biha bilisanihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut untuk dengan lisannya si hamba tadi menyebutkan dari amalan-amalan kebaikan yang telah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keinginan dari hamba tadi untuk dia menyebut-nyebut amalannya di hadapan manusia. Dikarenakan perkara yang demikian menunjukkan ketidakikhlasan pelakunya. Menyebutkan perkara dari hal yang telah Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, Allah Subhanahu wa taala sendirikan antara hamba tadi dengan Allah, kemudian dia sebut-sebut di hadapan manusia. Berapa banyak di antara manusia yang mereka menegakkan qiyamul lail, di siang hari mereka ceritakan kepada manusia. Mereka bersedekah di malam hari, di siang hari diceritakan kepada manusia. Bahkan sampai pada perkara istikharah yang dia lakukan dari permasalahan yang dia hadapi, dia ceritakan kepada manusia bahwa ada permasalahan yang saya hadapi, saya beristikharah pada tanggal ini, hari ini, masalah ini yang saya hadapi, saya istikharah di malam ini dan hari ini. Subhanallah, tidakkah cukup baginya untuk hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amalannya dan membalas amalannya. Kemudian perkara yang ketiga, beliau rahimahullah menyatakan wasyaghalahu bi ru'yati dhanbihi, dan Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki pada diri seorang hamba kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia, yakni hamba tadi, sibuk dengan perkara dosa yang dia perbuat. Yakni dia akan berupaya untuk memperhatikan dari dosa-dosa yang dia perbuat, kemudian dia bersegera untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah di kitab yang lain, yakni kitab Al-Fawaid, beliau rahimahullah menyatakan idza arada Allahu bi'abdin khaira ja'alahu mu'tarifan bi dhanbihi mumsikan an dhanbi mu'tarifan bi dhanbihi mumsikan an dhanbi ghairihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada diri seorang kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya mengenal, mengetahui dari dosa-dosa yang dia perbuat, menyadari bahwa dia telah berbuat dosa dan bersegera berupaya untuk bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mumsikan an dhanbi ghairihi. Dia tidak disibukkan, bahkan berusaha untuk menahan diri dari membahas, membicarakan tentang dosa-dosa orang lain. Maka seorang hamba yang betul-betul menyayangi dirinya, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, catatan yang dia miliki adalah catatan dari dosa yang dia perbuat, untuk dia menyadari dan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia mengumpulkan catatan kekeliruan ataupun kesalahan orang lain untuk dia jadikan sebagai agenda buku hariannya. Inilah sifat atau ciri-ciri dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan darinya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, wala yazalu dhalika nusda 'ainaihi hatta yadkhul al-jannah. Dan senantiasa perkara yang demikian, yakni ru'yatu dhanbihi, upaya untuk melihat dan memperhatikan dosanya, dosa pribadinya, ini sesuatu yang menjadi perkara penting baginya, sesuatu yang dia jadikan ada di hadapan matanya, yang dia berusaha untuk mengoreksi diri, menutupi apa yang kurang darinya, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dia perbuat. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kama sami'tum, menyatakan bahwa sungguhnya termasuk di antara kebaikan, tanda kebaikan yang Allah kehendaki, ketika seorang dia menyadari akan dosa yang dia perbuat. Perkara ini sebagaimana diketahui adalah tanda untuk seorang bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menyadari bahwa dirinya telah berbuat salah, berbuat dosa. Adapun mereka, orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dari dosanya, ketika ditunjukkan kepadanya dosa penyelisihan yang dia perbuat pun, yang dia dibimbing untuk bertaubat darinya, berapa banyak kita mendengar dari mereka menyatakan, dari perkara apa saya harus taubat? Dari perkara apa saya harus rujuk? Subhanallah, subhanallah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menghendaki pada diri kita untuk kita mengenal dosa yang kita perbuat, untuk kita bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat. Dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah jadikan kita sibuk dengan dosa yang telah kita perbuat, untuk kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, wala yazalu dzalika nusda 'ainaihi hatta yadkhul al-jannah. Terus menerus perkara yang demikian menyibukkan diri untuk mengurusi dosa yang dia perbuat untuk segera bertaubat kepada Allah, senantiasa melazimi taubat kepada Allah, terus dia tempuh hingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam jannah. Beliau menyatakan, fa inna ma tuqbalu minal a'mal ma rufi'a minal qalbi ma rufi'a minal qalbi ru'yatuhu wa minal lisani dzikruhu. Dikarenakan sesungguhnya dari perkara-perkara yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan manusia adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala cabut dari hati pelakunya keinginan untuk melihat-lihatnya. Yang dengan itu muncul perasaan rujuk dengan amalannya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, cabut dari lisannya keinginan untuk menyebut-nyebutnya di tengah manusia. Semoga apa yang dibimbingkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjadi bimbingan bagi kita semua dan menjadi petunjuk bagi kita semua di dalam menghidup, di dalam menjalani kehidupan yang fana ini, kehidupan yang akan berakhir, yang setelahnya tegak kehidupan akhirat, yang padanya kita semua akan dihadapkan pada pertanggungjawaban dari apa yang telah kita tempuh di kehidupan dunia ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.